إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جهاد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah ini berkenan khatib yang sesungguhnya belum sampai di masjid ini, maka izinkanlah kami berdiri di tempat ini untuk menggantikan beliau. Semoga insyaallah beliau diberikan kemudahan dalam perjalanannya dan minimal bisa sholat bersama dengan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari atau Jumat keempat pada bulan Muharram, 22 September, 29 September, 6 Oktober, 13 Oktober. Karena Jumat perdana itu adalah 1 Muharram. Sepekan lagi Muharram 1439 Hijriah akan kita tinggalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit khatib mengajak kita sekalian merenungi perjalanan kehidupan kita, minimal perjalanan kehidupan keluarga kita. Diakui atau tidak, bahkan dalam kesempatan seperti ini, sebagian besar Anda duduk termenung, bahkan duduk memohon kepada Allah. Salah satunya doa tentang keluarga kita. Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, kakak adik kita, kemenakan kita, om tante kita. Kenapa? Karena bagaimanapun perjalanan keluarga adalah perjalanan yang paling panjang kita lalui dalam tahapan kehidupan kita. Pendidikan, karir, ya, ada batas waktunya. Sementara perjalanan keluarga the long time, tidak pernah ada batas waktunya. Minimal ada 5 tahapan perjalanan keluarga yang sudah kita lalui. Tahapan yang paling indah biasa kita sebut dengan istilah tahapan romantis love, yang dalam bahasa agama kita sebut dengan mawadda. Tahapan pertama kita mengenal pasangan kita, tahapan pertama kita menikah, tahapan hari-hari indah bulan madu bersama dengan dia, sampai kemudian datang anak pertama. Diakui atau tidak, mawadda, romantis love adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaza litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Mawadda itu romantis love. Diakui atau tidak, kita nikah dengan seorang wanita karena kecantikannya, karena kemolekannya, karena kebaikannya. Betul. Memang menikah kata Rasul 4 hal, ya, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, wa li diniha. Betul, ada karena unsur agama, ada unsur keturunan, ada unsur kekayaan, tapi juga kita harus akui ada unsur kecantikan. Sedikit atau tidak, bagaimanapun kita memilih wanita karena dia cantik. Kenapa? Fitrah kita sebagai manusia. Makanya ketika kita menikah, Allah turunkan mawaddah kepada kita. Tapi fase romantis love, rasa-rasanya kalau bilang hari sekarang tinggal kenangan itu. Sekarang lebih banyak kita memasuki tahapan yang lainnya, yang disebut dengan tahapan distress. Tahapan yang biasa kita sebut dengan muskilat, masalah-masalah rumah tangga. Masalah biaya anak sekolah, masalah komunikasi, masalah dengan mertua dan sebagainya. Jangan pernah menganggap bahwa masalah dalam rumah tangga itu sebuah hukuman. Tidak. Hadis sahih menyebutkan, suami istri yang penuh dengan permasalahan, pikiran pusing, enggak bisa tidur, ini dan itu. Apa yang terjadi? Semuanya itu mengurangi dosa kita sebagai seorang beriman. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan pernah merasakan bahwa kurang uang, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan. Ingat, selama orang beriman itu menikah, bagian daripada masalah itu adalah keniscayaan dalam rumah tangga. Enggak ada orang kaya manapun tidak punya masalah dalam pernikahan. Makanya ingat baik-baik, masalah dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan memikul beban. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah mengatakan kami beriman, kalian dibiarkan begitu saja padahal kalian belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Agar kami tahu sebenarnya mana orang yang benar imannya dan mana dusta imannya. Jamaah sekalian, kabar yang paling baru kita dengar, sudah hampir beberapa kejadian, saudara-saudara kita dari aparat kepolisian yang baru terakhir kemarin di Blora, karena persoalan hutang piutang dalam keluarga, akhirnya yang terjadi 3 orang anggota BRIMOB yang menjaga tugas pengamanan Pertamina di Blora kemudian tewas dengan sangat-sangat tidak kita inginkan. Apa ini yang terjadi? Benar jamaah sekalian, diakui atau tidak, memang hidup sekarang semakin sulit. Mohon maaf, ini tidak ada nuansa politik, tapi diakui. Uang sekarang semakin sulit kita peroleh. Tapi ingat, dulu juga banyak orang sulit. Bahkan ada yang lebih sulit dari kita. Itulah sebabnya dalam Quran, salah satu yang menyebabkan orang kafir bukan cuma murtad dari agama, tapi ketika dia berputus asa dari rahmat Allah. Lihat Al-Quran, surat Yusuf, surat ke-12, ayat 87. Ayat ini memang tidak enak dibacakan kalau dalam bahasa Jawa. Wala tai'asu mir rawhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi kafir itu salah satunya adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, insyaallah kapan-kapan kita mendengarkan kembali taujih dari khatib kita yang sesungguhnya Ustaz Syarif. Alhamdulillah beliau sudah ada yang akan memberikan kepada kita motivasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi ini perjalanan keluarga kita. Kita pernah melewati romantis love. Kemudian kita pernah juga, bahkan mungkin sekarang ini, kita melewati apa yang disebut dengan distress. Banyak masalah. Yang ketiga, keluarga itu kemudian melewati apa yang disebut dengan masa-masa knowledge and masa-masa di mana kita mulai belajar. Masa-masa di mana kita kemudian ikut ta'lim. Masa di mana-mana kita mulai belajar. Suami istri sudah mulai tahu. Akhirnya kemudian kita menjadi orang-orang yang lebih awareness, memahami pasangan kita, memahami usia anak-anak kita, memahami lingkungan tempat tinggal kita. Ini masa yang pernah akan kita lalui dalam kehidupan keluarga. Romantic love, distress, kemudian knowledge dan awareness. Kita melewati masa-masa sehingga kemudian kita menjadi semakin dewasa. Sampai kemudian masa sekarang, ini masa paling sulit. Apa itu? Masa yang kita sebut dengan transformasi. Diakui atau tidak Pak, zaman sekarang kita agak sulit memahami kehidupan anak-anak kita zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang, anak-anak generasi Y, generasi Z, ya. Hati-hati Pak. Kadang apa yang kita pahami dahulu kita pakai sekarang untuk anak-anak, mereka sudah tidak begitu suka dengan kita. Hati-hati. Yang paling ditakutkan pada generasi sekarang ini, apa yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, surat 19 ayat 59. Apa kata Allah? Fa khalafa mim ba'dihim, akan datang setelah mereka, kata Allah, khalfun adha'us shalah, generasi-generasi yang suka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan hidupnya sekedar menuruti syahwat, fasaufa yalqauna ghayyan, dan akhir kehidupan mereka adalah kesesatan. Hati-hati, kalau anak kita hidupnya cuma dengan gadget. Dengan gadget sekarang apa yang dia tidak dapat? Bahkan dengan gadget dia sudah meniadakan Tuhan. Hati-hati, mau makan tinggal pesan. Game bermain dengan orang luar negeri pun bisa online. Apa saja, bahkan orang tua pun dia tidak butuh lagi. Paling tinggi orang tua yang dia butuh ketika paket internetnya habis. Itu pun baru dia butuh sama kita. Jamaah sekalian, hati-hati, generasi Y, generasi Z. Di mana dia asik dengan kehidupannya sendiri. Transformation. Hati-hati, kehidupan keluarga kita memasuki fase yang sekarang seperti ini. Tapi ada satu lagi tahapan keluarga, ya, yaitu apa yang disebut dengan the real love. Biasa ini dirasakan ketika usia kita sudah di atas 55 tahun, 56 tahun. Sudah pensiun, dengan istri-istri kita menerima kita, kita pun menerima istri kita, anak-anak kita sudah besar. Tidak ada lagi bayangan kita tentang kecantikan, kemolekan tubuh wanita yang ada. Menerima dia apa adanya, dia pun menerima kita apa adanya. The real love. Kita orientasinya cuma mikir, gimana menjemput sakaratul maut. Gimana kita mendapatkan husnul khotimah. Gimana dapat jodoh yang baik. Gimana menikahkan anak dengan pasangan yang baik. Pikiran kita cuma itu. The real love. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan the real love ini, para ulama menerjemahkan dengan istilah ar-rahmah. Yang tadi, apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan darimu pasangan dari jenismu sendiri, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau wa rahmah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari lima fase perjalanan ini, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan istri-istrinya. Kalau kita ingin menggambarkan pada istri pertama Nabi Muhammad SAW, Khadijah, yang dimana Nabi tidak menikah lagi kecuali ketika Khadijah meninggal. Diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, dia tidak menikah lagi kecuali Fatimah meninggal. Diikuti oleh Utsman ibnu Affan, dia tidak menikah lagi kecuali Ruqayyah meninggal. Bapak lihat baik-baik, membaca sejarah. Poligami memang benar, ada dalam Quran, surat An-Nisa ayat 4. Tetapi Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, memahaminya dengan bahwa mereka melakukan poligami setelah istri pertama mereka meninggal. Ustaz, memang tidak boleh kalau istri pertama masih hidup kita poligami. Itu persoalan fikih. Tapi kalau kita lihat dari sirah, perjalanan kehidupan Rasul, Nabi hanya menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Ali bin Abi Thalib hanya menikah lagi setelah Fatimah meninggal. Utsman ibnu Affan hanya menikah lagi setelah Ruqayyah meninggal. Walaupun ini bukan sebuah sandaran hukum, sekedar sebuah landasan sejarah, tapi ingat, istri pertama kita orang yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Diakui atau tidak, dulu kita masih susah. Ya, siapa yang mendampingi kita? Yang melahirkan anak kita pertama, istri pertama. Yang menerima segala hal dari keburukan kita, istri pertama kita. Makanya kalau kita lihat pada sosok kehidupan Nabi dengan Khadijah, Anda mungkin pernah mendengarkan doa ini. Doa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan kehidupan beliau dengan Khadijah dalam bentuk empat permintaan yang itu semua diberikan lewat Khadijah. Apa itu? Inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah meninggal kemudian memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada empat yang dia mintakan, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk." Ketika wahyu pertama turun, Rasulullah takutnya minta ampun. Tapi Khadijah menenangkan kepadanya dengan berkata, "Engkau orang yang tidak pernah memutuskan silaturahim. Engkau orang yang tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Engkau orang yang tidak pernah mengambil hak orang lain. Tuhanmu tidak mungkin mendatangkan sesuatu kecuali itu petunjuk bagimu, ya Allah." Dan dialah manusia pertama yang mengimani apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huda. Pak, betul kehidupan kita serba sulit sekarang, Pak. Enggak ada masalah. Kesulitan hidup keniscayaan, tapi yang penting tiap hari, Pak, walaupun saldo tidak bertambah, yang penting hidayah bertambah. Apa yang dimaksud dengan hidayah dalam keluarga? Pak, coba renungkan. Apakah dengan menikah dengan bapak, istri kemudian tadinya terbuka hijabnya, sekarang berhijab? Hidayah. Apakah dengan menikah dengan bapak, kemudian istri yang tadinya enggak bisa ngaji, sekarang bisa ngaji? Hidayah. Apakah dengan menikah, kemudian anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh? Hidayah. Pak, lihat banyak orang kelihatan rumah besar, mobil mengkilap, jabatan sukses, tapi istrinya telanjang. Tidak ada hidayah. Maka jangan menyesali diri dengan keluarga kita yang ada sekarang, Pak. Selama kita masih rukuk dan sujud, selama kita masih takut kepada Allah, selama itu hidayah ada dalam kehidupan kita. Sebab hidayah barang paling mahal dalam kehidupan orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan, dibela, dilamarkan oleh Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat. Apa artinya? Dari sisi jasa, Abu Thalib lebih banyak jasanya daripada kita. Tapi dari sisi kemuliaan hidayah, Abu Thalib tidak mendapatkan kemuliaan itu. Rasulullah bahkan sampai memukul, "Ya Rasul, ya Ammi, qawli la ilaha illallah." Tidak bisa. Allah menenangkan Nabi dengan surat Al-Qasas, surat 28, ayat 56. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha'." Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun. "Walakin Allah yahdi man yasha'." Allah yang berhak memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. "Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, kadang hidayah itu, Pak, tidak datang hanya karena kita dekat dengan orang baik. Belum tentu. Kurang dekat apa Abu Thalib dengan Nabi? Jauh lebih dekat dia daripada kita. Tapi kenapa dia tidak dapat hidayah? Karena hidayah itu Allah lebih tahu pada siapa yang dia kehendaki. Jamaah sekalian, mari sadarkan diri kita. Selama hidup kita masih dalam hidayah, ya Allah, ini kehidupan terbaik yang kita punya. Selama istri kita dalam hidayah, ini kehidupan terbaik baginya. Begitu pula anak-anak kita. Ingat, yang paling utama adalah hidayah. Yang kedua, wattuqa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Yang paling penting dalam perjalanan keluarga, sudah sampaikah kita ke level puncak amal seorang mukmin, yaitu takwa, ya Allah. Khatib tiap Jumat berpesan di sini minimal satu ayat yang dia baca minimal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa dia berpesan? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena kalau tidak takwa, khawatir kita tidak mati sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian, sekali lagi, bagaimanapun beratnya kehidupan keluarga, bingkai keluarga kita harus dalam bentuk ketakwaan. Bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan ayat doa yang kita baca, "Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun." Qurrata a'yun, ya Allah, jadikanlah diriku, pasanganku, anak-anakku qurrata a'yun, menyejukkan hati. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan qurrata a'yun, yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Pak, akuilah kita banyak kekurangan pada diri kita. apalagi di mata istri kita. Mungkin kita dianggap baik karena orang tidak pernah tahu aib kita. Tapi kalau istri ngomong tentang aib kita, Pak, ya Allah, segudang Pak aib kita. Itulah sebabnya, Pak, kenapa dia menyembunyikan aib kita? Kenapa dia tidak menceritakan aib diri kita? Karena kita mungkin boleh jadi sampai hari ini masih dan tetap dalam keadaan istiqamah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ukurannya, Pak, betul penting anak kita sudah S1, S2 tidak? Anak kita sudah punya rumah atau tidak? Alhamdulillah anak kita sudah punya satu. Betul, Pak, itu penting. Tapi juga yang perlu dievaluasi dalam perjalanan keluarga kita, sudah bertakwa tidak anak-anak kita? Sebab ini kalau tidak, Pak, ingat, ingat, apa password kita sebagai seorang ayah? Apa password kita sebagai seorang ayah? Ingat baik-baik. Apapun diri Anda, jangan pernah lupa dengan password sebagai seorang ayah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Allah tidak pernah menyuruh kita menjaga yang lain, tapi jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka. Yang ketiga, doa Rasulullah SAW menggambarkan dari Khadijah yang dia dapatkan adalah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Al-afaf, kehormatan diri. Pak, banyak orang lebih susah dari kita, Pak. Tapi dia punya kehormatan diri. Tidak gasak kusuk kemana-mana, Pak. Dalam Islam, berhutang, minjam, itu dibolehkan hukumnya. Tapi ketika kita minjam sana-sini, Pak, kadang-kadang kehormatan kita itu kemudian hilang di mata orang lain. Dulu orang tua kita di kampung, Pak, mungkin dari sisi ibadah enggak begitu kayak zaman sekarang. Sekarang luar biasa. Tapi ada satu yang disampaikan orang tua pada kita. Apalagi kalau kita mau merantau ke kota. Nak, jaga dirimu baik-baik, nak. Hati-hati toh. Kalau kamu berbuat salah saja, mau taruh di mana muka bapak? Dulu kehormatan orang tua, kehormatan keluarga, segala-galanya. Sekarang anak-anak, kenapa mereka berani berbuat dosa? Kenapa mereka berani berbuat dosa? Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengartikan apa itu kehormatan keluarga. Tidak sedikit para suami malu karena istrinya suka minjam di tetangga kiri dan kanan. Tidak sedikit, ya, ya, jamaah sekalian. Tapi Ustaz, ini keadaan memaksa. Betul, dalam Islam ada istilah daruroh yang memungkinkan kita melakukan sesuatu hal. Tapi ingat, jujurlah pada diri kita. Apa benar daruroh? Masih banyak orang lebih susah dari kita, tapi mereka bisa bersabar dalam hidupnya daripada mengadaikan kehormatan. Jamaah sekalian, besok Senin tanggal 16 Oktober, pemimpin baru DKI Jakarta dilantik. Alhamdulillah warga Jakarta sudah menunjukkan kehormatan agama, kehormatan akidah tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, tidak sedikit orang gara-gara ini dan itu akhirnya kehormatannya dia gadaikan dengan jabatan, dia gadaikan dengan uang. Maka kita lihat apa yang diperagakan di depan televisi media kita hampir tiap pekan. Kalau kita duduk sedikit aja nonton televisi, running text, bupati ini di OTT KPK, anggota DPR ditahan, ya Allah. Apa yang hilang dari negara ini, Pak? Kehormatan. Kalau mereka masih punya kehormatan, ya Allah, selama kehormatan masih mereka junjung, gak berani, Pak, itu. Tapi sekarang, ya Allah, boro-boro kehormatan. Yang Rasulullah dapatkan dari Khadijah, apa itu? Dia punya kehormatan diri. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Dan yang terakhir, wal ghina. Apa itu? Ini kunci dalam keluarga kalau Anda ingin bahagia. Apa itu ghina? Kaya? Bukan, Pak. Rasa cukup. Memang kadang-kadang kalau kita lihat, Pak, pas kita lihat, sudah tertransfer ke rekening Anda sekian. Ya Allah, satu bulan saya bekerja, cuman sekian. Ini dia, tidak punya rasa cukup. Berapapun take home pay yang Anda bawa tiap bulan, kalau Anda punya rasa cukup, ya Allah, berkah hidup Anda. Istri yang Anda miliki, kalau dia punya rasa cukup, ya Allah. Ayah, kami ridho berapapun yang Ayah berikan kepada kami sebagai nafkah dalam keluarga Ayah. Ya Allah. Makanya, jamaah sekalian, kenapa kita butuh empat hal ini? Apa itu? Al-huda, wat-tuqa, wal-afaf, wal-gina. Ini Pak, kira-kira yang harus menjadi bekal kita mengiringi 1439 Hijriah yang akan kita lalui masa 2017 dan masa 2018. Semakin ke 2019, semakin panas suasana kehidupan kita. Tidak cuma ekonomi keluarga, bahkan politik. Oleh karena itu, mari jamaah sekalian, sebagai bahan evaluasi dalam kehidupan kita, mumpung ini Jumat keempat di bulan Muharram, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengambil iktibar dalam perjalanan kehidupan kita. Tengok orang tua kita di desa, di kampung, ya Allah, sederhana, deso, tapi luar biasa. Ya, dia berhasil membesarkan anak-anak sukses seperti kita. Apatah lagi kita yang hidup dengan segala akses kehidupan, harusnya bisa membesarkan anak-anak kita lebih baik daripada nasib kita hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaahku muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita bermunajat memohon kepada Allah, sekali lagi, diri khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, jangan terlalu mengharapkan kesempurnaan dalam hidup kita ini, apalagi pada pasangan kita. Selama orientasi kita masih mencari kesempurnaan pada pasangan kita, semakin banyak kekurangan yang akan kita temukan pada pasangan kita. Justru terimalah segala kekurangan pasangan kita. Disitulah Anda akan merasakan kesempurnaan hidup sebagai suami dan istri. Mari jamaah sekalian baca kisah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu buku yang cukup bagus untuk supaya istri kita bisa bercermin. Kadang-kadang dalam hidup ini cobaan terbesar istri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata' al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Kadang-kadang Anda minta istri jadi salihah. Dari mana dia jadi istri salihah kalau dia tidak punya cermin, dia tidak punya reference, dia tidak punya sumber untuk menjadi seorang istri yang baik. Satu buku, Pak, saya titip lewat mimbar ini. Judulnya, Sahabiyah Haula Rasul. Wanita-wanita di sekitar Rasul. Dulu bapak-bapak bisa berubah karena membaca buku yang luar biasa, salah satu buku bestseller di tahun 80-90, Ar-Rijal Haula Rasul, 60 karakteristik sahabat Nabi. Luar biasa, cermin bagi kita. Mau jadi seperti apa sih kita? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Abdullah ibn Mas'ud, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ja'far bin Abi Thalib, semuanya ada. Istri kita juga butuh cermin. Dia mau jadi seperti apa, Pak? Berikan dia buku ini, Pak. Ya, saya tidak mempromosikan percetakan, tetapi beli. Terjemahannya, Sahabiyah di seputar Rasul. Atau dalam bahasa Indonesia sudah ada sampai menentukan angka. 35 Sahabiyah di seputar Rasul. Penting, Pak, agar istri kita punya cermin. Agar istri kita punya standar. Agar istri kita punya reference, supaya dia mau jadi seperti apa. Bapak pingin dia jadi istri yang baik. Bapak pingin dia istri yang menerima apapun keadaan kita. Bapak pingin dia bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana mungkin dia jadi baik kalau dia tidak punya rujukan, dia tidak punya apa-apa. Fakiru syai la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Oleh karena itu, Pak, saya titip buku ini. Mudah-mudahan insyaallah kita cari, kita beli. bacakan ke istri. Kalau perlu, mulai dari nomor satu, Khadijah, Aisyah, dan seterusnya, bapak bacakan dengan dia. Kembalikan, ya, jejak perjalanan keluarga. Ya, khutbah kita hari ini bahas tentang ini. Mari ajak istri kita mulai melihat, mama pingin seperti apa. Insya Allah, Pak, kapanpun Israel datang, disuruh oleh Allah mengambil nyawa kita, insya Allah kita siap. Kalau istri kita adalah seorang istri yang bercermin kepada orang-orang terbaik dalam sejarah, sahabiyah haula Rasul. Mudah-mudahan dengan empat hal tadi, Pak, hudan, hidayah, tuqa, takwa, al-afaf, kehormatan diri, wal-gina, rasa cukup, insya Allah, Pak, berapapun umur yang masih Allah berikan kepada kita, bisa kita nikmati dan sabar dalam mengarungi perjalanan keluarga kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأنوات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا أنت يا قاضي الحاجات اللهم يا الله betapa banyak hajat kami kepadamu ya Allah, betapa banyak kebutuhan hidup kami ya Allah, betapa banyak tanggungan kami sebagai seorang kepala keluarga ya Allah, kepadamu kami bermohon. Antal mulkus samawati wal ard, antan nurus samawati wal ard. Ya Allah, mudahkan rizki kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu dalam hidayah kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah rasa malas, apalagi putus asa ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, limpahkan selalu hidayah-Mu ya Allah pada kami, pada istri kami, pada anak-anak kami ya Allah. Jadikan takwa bingkai kehidupan keluarga kami ya Allah, dan jadikan kehormatan diri ya Allah menjadi kehormatan kami dalam hidup ini ya Allah. Betul ya Allah, kami susah, kami butuh ya Allah, tapi ya Allah, jangan kami kau jadikan kami melacurkan diri ya Allah, menggadaikan akidah ya Allah hanya untuk harta sesaat di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkan rasa cukup kami ya Allah atas apa nikmat yang kau berikan pada kami. Limpahkan rasa cukup itu pada istri kami ya Allah, agar dia qanaah dapat menerima keadaan kami ya Allah. Jauhkan dia dari sifat yang suka mengeluh ya Allah, lebih banyak menuntut, lebih banyak marah-marah ya Allah. Berikan dia kesabaran ya Allah, sebagaimana sabarnya istri-istri Nabi ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Kimi salat.